إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ali Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kalau kita sampai pada bab adzan dan iqamah. Ya. Qala babul adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamah. Adzan yakni dikumandangkan dengan tujuan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Dan iqamah dikumandangkan untuk memberitahukan bahwa sholat akan dimulai. Azan dan iqamah lafaz-lafaz zikir bagaimana yang akan kita baca pada hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Pertama hadis dari Abdullah bin Zaid. Qala an Abdullah bin Zaid bin Amdih ibn Abdi Rabbih رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بترجيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والصحاح الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. Dari Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih radhiyallahu anhu, ia berkata, "Afabi wa ana na'im rajulun, telah mengelilingi aku sedang aku dalam keadaan tidur. Rajulun, seorang lelaki. Faqala, maka beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau menyebutkan azan. Ditarbi'i takbir. Dengan mengucap takbir 4 kali. Digairi tarji' tanpa melakukan tarji'. Wal-iqamah. Sementara iqamah furada. Ganjil. Illa qad qamatis shalah, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Qala, beliau mengatakan, falamma asbahtu, maka ketika waktu pagi aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan innaha laru'ya haqq, sungguh itu merupakan mimpi yang benar. Al-hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah. Dan Ahmad menambahkan di akhir kisahnya ucapan Bilal dalam azan fajr, as-salatu khairu minan naum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menyebutkan kepada kita tentang syariat azan. Seperti dalam hadis yang lebih lengkap telah disebutkan bahwa Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih mimpi, ya, seperti dalam hadis ini, tawafa bi wa ana na'im rajulun, telah berkeliling seorang lelaki mengelilingi aku dalam keadaan aku tidur. Yani beliau mimpi, melihat dalam mimpinya. Disebutkan pula sebelum itu bahwa Nabi SAW dengan para sahabat berkumpul, bermusyawarah tentang dengan apakah memanggil orang-orang untuk melakukan sholat jamaah ketika kaum muslimin makin banyak di Madinah. Mereka memerlukan suatu pengingat yang mengingatkan mereka untuk melakukan sholat jamaah, sholat 5 waktu. Dalam musyawarah, sebagian mengatakan dan menyebutkan suatu usulan untuk memanggil dengan naqus, lonceng, seperti orang-orang Nasrani. Bagian yang lain mengusulkan untuk memanggil dengan rompet, seperti orang-orang Yahudi. Bagian yang lain mengusulkan untuk memanggil dengan menyalakan api, seperti orang-orang Majusi. Maka Rasulullah SAW menolak itu semua karena ada unsur tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Lalu dalam musyawarah tersebut Nabi SAW belum mendapatkan suatu cara untuk memanggil para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk melakukan sholat berjamaah. Akhirnya mereka pulang. Dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu saat beliau tidur melihat dalam mimpinya seorang lelaki yang membawa lonceng. Beliau pun memintanya untuk memanggil sholat, untuk memanggil orang-orang untuk melakukan sholat. Maka orang itu pun mengatakan, maukah aku menunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Apa hal tersebut? Maka orang itu mengajarkan bacaan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. dan seterusnya. Sampai kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, disebutkan di sini taqulu Allahu akbar Allahu akbar. Kamu baca Allahu akbar Allahu akbar, kemudian disebutkan adzan. Fadzakara bi tarbi'il takbir, menyebutkan takbir dengan jumlah 4 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya. Dan seperti dikatakan oleh Nawawi rahimahullah, yakni 2 takbir dengan 1 nafas. 2 takbir berikutnya dengan 1 nafas. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ya. Tarbi' takbir bi ghairi tarjih, tanpa melakukan tarjih. Apa makna tarjih? Tarjih yakni pengulangan. Tarjih yakni pengulangan. Apa yang diulangi? Yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pula asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diulang sehingga 4 kali 4 kali. Namun yang 2 kali diucapkan dengan sir. Diucapkan dengan sir, yakni tidak keras. Kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sirran bainahu wa bain nafsi. Tidak menguarakan dengan keras. Ya. Kemudian mengucapkannya dengan jahar. Begitu pula asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, juga demikian melakukannya dengan tarbi, yakni pertama menyebutkan atau mengucapkan dengan tidak keras, baru selanjutnya mengucapkan dengan keras. Nah, ini yang disebut dengan tarjih. Kemudian wal iqamatu furu dan seterusnya dalam kisah tersebut sampai akhir bacaan azan la ilaha illallah. Wal iqamatu furada, kemudian orang itu pun mengajarkan iqamah. Disebutkan dalam kisah tersebut orang itu berpindah tempat yang lain, kemudian membaca iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Sampai la ilaha illallah. Nah, disebut furada di sini, padahal dalam iqamah, bacaan takbirnya 2 kali, disebut furada, ganjil, bukan genap, walaupun baca takbir 2 kali, karena 2 kali tersebut diucapkan dengan 1 nafas. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Yani dengan 1 nafas sehingga disebut furada. Ya. Illa qad qamatis shalah, kecuali bacaan qad qamatis shalah dibaca 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, ini genap. Syafa'. Bukan witr, tapi syafa', benar, khusus pada qamatish shalah. Nah, sehingga dalam mimpi tersebut Abdullah bin Zaid mendapat pelajaran azan dan iqamah. Maka ketika di pagi hari beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpi. Dan Nabi SAW mengatakan, innaha la ru'ya haqqun, insyaAllah. Sungguh itu merupakan mimpi yang benar, insyaAllah. Nah, dengan itu maka mulailah panggilan untuk sholat dengan azan. Maka dipanggillah Bilal untuk mengumandangkan azan karena suara Bilal lebih lantang, lebih kuat. Suara Bilal lebih kuat. Dan disebutkan di situ bahwa Abdullah bin Zaid ya, mengajarkannya kepada Bilal, menuntunkan kepada Bilal, dan Bilal yang menyuarakan azan dengan suara yang keras. Ya. Disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar apa yang dikumandangkan. Dan ternyata Umar radhiyallahu anhu juga mendapatkan pelajaran tersebut dalam mimpinya. Ya. Umar radhiyallahu anhu ternyata juga mimpi yang sama atau yang mirip dengannya dan mendapatkan lafal-lafal azan dalam mimpi beliau radhiyallahu anhu. Sehingga sejak itu maka panggilan untuk sholat dengan azan yang berisi zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Dalam riwayat Ahmad terdapat tambahan dalam kisah tersebut ada ucapan Bilal dalam adzan fajar, sholatu khairu minan nawm. Setelah membaca hayyana dalam salat, hayyana salat, kemudian menambahkan as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum pada azan fajar. Nah, dan ini disebutkan oleh sebagian di sebagian syarah bahwa ini adalah hukumnya sunnah. Disunnahkan membaca as-salatu khairum minan naum. قال ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الصلاة قال الصلاة خير من النوم. dalam riwayat ابن خزيمة dari أنس رضي الله عنه mengatakan من السنة bahwa di antara sunnah yani sunnah Nabi SAW إذا قال المؤذن في الفجر bila al-muadzin mengucapkan dalam salat fajar hayya 'alal falah, maka mengucapkan setelahnya as-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih Ibnu Khuzaimah atau ta'liq terhadap sahih Ibnu Khuzaimah. Namun terjadi khilaf di antara ulama rahimahumullah apakah salatu khairu minan naum diucapkan pada azan yang pertama atau azan yang kedua. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam salat fajar ada dua azan. Azan yang pertama dan azan yang kedua. Azan yang pertama sebelum masuknya waktu subuh. Dan azan yang kedua setelah masuknya waktu subuh. Sebagian ulama mengatakan bahwa as-salatu khairu minan naum pada azan yang pertama. Dan itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun ulama-ulama yang lain, banyak dari ulama-ulama di Saudi Arabia menguatkan bahwa as-salatu khairu minan naum pada azan yang kedua. Allahu a'lam, itu pendapat para ulama. Yang jelas sebagian ulama mengatakan bahwa itu bacaan as-salatu khairu minan naum hukumnya sunnah. Kemudian wa nabi mahdurata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan wa dzakara fihi at-tarjih akhrajahu muslim walakin dzakara at-takbir di awalihi merotain fakat. Ya. Nah, ini azan yang lain, yaitu dari riwayat Abu Mahdurah, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada beliau azan. Ya. Pada karafihi terji, lalu beliau SAW mengajarkan pada azannya untuk mengucapkan terji. Ya, terji, jadi syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Diucapkan dua kali dengan sir. Kemudian dua kali berikutnya dengan jahr. Dengan keras. Nah. Begitu pula. Asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, ini juga merupakan suatu lafaz azan yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abi Mahdurah, sehingga disebut azan Abi Mahdurah, azan Abi Mahdurah, ya, karena beliau yang menjadi muazzinnya. Adapun yang mengajarkannya adalah Rasulullah SAW. Ya. Lakin zakara takbir fi awalihi marrataini faqat. Namun menyebutkan takbir di awalnya hanya dua kali takbir. Ya. Warwahu al-khamsah fadakaruhu marabba'an. Jadi dalam riwayat al-khamsah bima para ahli ilm, ya, Ahmad dan Ashab Sunan meriwayatkan bahwa takbirnya empat kali. Riwayatkan bahwa takbirnya empat kali. Dan itu yang lebih kuat karena riwayat-riwayatnya dari para thiqat, dan itu ada tambahan yang dia ada thiqat, maka diterima. Sehingga takbir di awal tetap empat takbir. Dan wallahu a'lam disebut dengan dua kali takbir karena setiap dua takbir dengan satu nafas, sehingga seolah-olah itu dua lafaz, ya, dua takbir saja. Nah, sehingga wallahu a'lam mungkin bisa dijamak dengan cara seperti itu. An-Nawawi mengatakan yaqulu kul takbirataini bi nafasin wahid, mengucapkan dua takbir dengan satu nafas. Sehingga mungkin disebut hanya dua takbir karena itu. Ya. Masing-masing dari dua takbir dengan satu nafas. Sehingga seolah-olah dua takbir itu menjadi satu lafaz. Ya. Sehingga Allahu a'lam yang jelas bahwa takbir tetap empat takbir. Tata cara dan kaifiahnya dua takbir dengan satu nafas. Warawa al-khamsa fadhakaruhu marabba'an. Dan ulama rahimahumullah menyebutkan mana yang lebih afdal dari azan Bilal atau azan Abi Mahdurah al-Hasil. Yang lebih masyhur di kalangan muslimin adalah azan Bilal, azan Abdullah bin Zaid bin Amr Rabbih. Namun sesekali boleh melakukan azan Abi Mahdurah di suatu tempat, namun perlu Allah alam ahsan dan lebih utama diberitahu dulu bahwa di sana ada azan dengan Abi Mahdurah. Dengan semacam ini caranya kita akan melakukannya untuk menghidupkan salah satu sunnah Nabi SAW. Yani itu akan afdal dengan cara memberitahukan terlebih dahulu. Kalau tidak, ya ini seperti kaum muslimin pada umumnya mengumandangkan azan dengan azan Bilal atau azan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala ya Bilal an yashfa' al-adhan syafa'an ويوتر الإقامة إلا الإقامة إلى الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة متفق عليه لم يذكر مسلم على الاستثناء. وللنسائي رضي الله رحمه الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. طيب ada hadis Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Bilal diperintahkan. Umira Bilal. Nah, siapa yang memerintahkan? Lafaz semacam ini dipahami bahwa yang memerintah adalah Nabi. Ya, umira. Bilal diperintah. Siapa yang memerintah? Al-Ghalib yang lebih banyak maksudnya adalah Nabi SAW. Lebih jelas dalam lafaz Nasa'i dengan amaran nabiyyu bilalan. Nabi memerintahkan kepada Bilal. Ayat sehingga ini hukumnya wajib karena perintah Rasulullah SAW. Apa perintah beliau? An yashfa'al adhan syaf'an. Menggenapkan adhan dengan genap. Ya. Wa yutir al-iqamah. Kemudian mengganjilkan iqamah. Illa iqamah, kecuali iqamah itu sendiri. Nah, kecuali iqamah yakni iqamah itu salah. Nah, jadi hadis ini wadih, sangat jelas. Maksudnya bahwa al-azan adalah seperti yang diketahui oleh umumnya muslimin, dengan azan Bilal itu lebih masyhur. Walam yadhkur muslim al-istithna, dalam sahih Muslim tidak disebutkan pengecualian. Dan sebagian orang keliru atau salah memahami hadis, yaitu umira Bilal an yashfa'al adhan wa yutir al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, sebagian orang tak paham terhadap hadis ini sehingga dalam iqamah mengucapkan qad qamatish shalah hanya satu kali dengan alasan ganjil. Nah, ini keliru. Ini salah. Karena dalam hadis disebutkan semuanya witir, yakni ganjil, kecuali iqamah, yakni qamatish shalah, maka genap. Nah. Wa Nabi Juhaifah radhiyallahu an qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isbi'ahu fi udhunayh. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa shahhahahu. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu ia berkata, aku melihat Bilal yu'adzin melakukan azan. Wa atatabba'u fahu, dan aku perhatikan mulutnya yang mengucapkan azan itu. Ahuna wa hahuna, kemari dan kemari. Wa isbi'ahu fi udhunayh, dan dua jari beliau di kedua telinga beliau. Nanti riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mensahihkan. Asy-Syalbani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Wali Ibnu Majah wa ja'ala isbi'aihi fi udhunayhi. Dalam riwayat Ibnu Majah, beliau menjadikan dua jarinya di dua telinganya. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud, lawa unuqa lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan wa shimala wa lam yastadir. Dalam riwayat Abu Dawud, lawa unuqa, yakni memalingkan, menolehkan lehernya. Walamma balagha hayya 'ala shalah, maka ketika beliau sampai pada ucapan hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan, yakni menolehkan ke kanan dan ke kiri. Walam yastadir, dan tidak berputar. Baik. Pada hadis ini disebutkan beberapa faedah bahwa di antara sunnah azan, ya, di antara sunnah azan adalah meletakkan dua jari di kedua telinganya. Meletakkan dua jari di kedua telinga muadzin. Ini salah satu adab dalam azan. Tentunya dengan adab-adab yang lain, seperti berdiri dan tidak duduk. Nah, itu sebagian adab-adab dalam azan. Riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan beliau menyampaikan. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi Sallam membelokkan lehernya ke kanan dan ke kiri, tapi beliau lam yastadir, tidak berputar. Apa maknanya? Maknanya bahwa tubuh tetap menghadap ke kiblat, dadanya sampai ujung kakinya menghadap ke kiblat. Namun, kepala menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Nah, sehingga seperti disebutkan, hayya 'alas salah, menoleh ke kanan sambil mengucapkan hayya 'alas salah. Kemudian menoleh ke kiri, shimal, juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan hayya 'alas salah di kanan, hayya 'alas salah, kemudian kiri hayya 'alas salah, menoleh ke kanan, hayya 'alas salah, menoleh ke kiri. Nah, lam yastadir, tidak berputar, yakni badan tubuh tetap menghadap ke kiblat. Hanya kepalanya saja yang berputar ke kanan, kemudian berputar ke kiri. Nah, ini makna walam yastadir. Jadi ini merupakan salah satu adab dalam melakukan azan. Dia menghadap kiblat, kemudian menghadap ke kanan ketika hayya 'alas salah. Kepalanya saja, menoleh ke kanan, kepalanya saja, kemudian menoleh ke kiri, kepalanya saja ketika hayya 'alal falah. Kemudian, baik, berikutnya, wa Nabi Mahdzurah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sawtuh fa'allamahu al-adhan. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Jadi Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sawtuh, ta'jub dengan suara Abu Mahdzurah, fa'allamahu al-adhan, maka Nabi mengajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, di sini ada faedah bahwa diutamakan bahwa muazzin adalah seorang yang suaranya bagus. Muazzin adalah seseorang yang suaranya bagus. Makanya di sini ketika Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu suaranya bagus, Nabi mengajarkan kepada beliau azan dan beliau menjadi muadzin. Nah, jadi faedah yang diambil dari riwayat ini diutamakan bahwa al-muadzin, seorang muadzin adalah seorang yang suaranya bagus. Demikian ahibatullah rahimakumullah apa yang sudah kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada soalan silakan. Ya, betul. Benar, menghadap tapi kepalanya saja. Tubuhnya, dadanya tetap menghadap ke kiblat. Tetap menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, yaitu merupakan adab dari adab-adab azan, dan itu merupakan sunnah. Ya, Allah ma'ala. Darah anak sapi. Allah alam tak boleh ya. Kalau karena darah anak sapi tentunya ini merupakan darah hewan yang sudah mati. Ya, darah yang sudah mati. Allah alam mati. Matinya anak sapi tersebut mati secara syar'i, yakni sembelihan secara syar'i, sehingga darahnya tak najis. Tapi mungkin juga mati dengan sembelihan yang tidak syar'i sehingga darahnya najis. Wallahu a'lam. Nah, lebih baik ditinggalkan, kecuali kalau kita tahu bahwa darah tersebut dari sembelihan yang syar'i sehingga tak najis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, tentang kaifiah jari di telinga, bagaimana kaifiah dah, Ustaz? Ya, jari telunjuk, ya. Setelah ibu jari, jari telunjuk diletakkan di telinga. Nah, diletakkan di lubang telinga ini. Iya. Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.